Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah beriman kepada para rasul adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihimussalam, bagian yang ke-9. Di antara cara beriman kepada para rasul alaihimussalam adalah wajib beriman kepada para rasul secara terperinci maupun secara global. Iman yang terperinci maksudnya adalah beriman dengan nama-nama, kabar-kabar, kisah-kisah para nabi yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Adapun iman secara global, maka yang dimaksud adalah beriman bahwa Allah memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul selain yang tersebut namanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Surat Ghafir 78. Barang siapa yang mendustakan dan mengingkari kenabian salah seorang dari para nabi yang telah disepakati kenabiannya, maka pada hakikatnya dia telah mengingkari seluruh nabi. Yang demikian karena inti ajaran para nabi alaihimussalam adalah sama, dan mendustakan sebagian mereka sama dengan mendustakan yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Asy-Syu'ara 105. Mereka dianggap mendustakan para rasul, padahal tidak diutus kepada mereka kecuali Nabi Nuh. Yang demikian karena mendustakan seorang nabi sama dengan mendustakan semuanya. Dan Allah berfirman, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'ad mendustakan para rasul. Surat Asy-Syu'ara 123. Dan Allah berfirman, kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul. Asy-Syu'ara 141. Dan Allah berfirman, kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Asy-Syu'ara 160. Dan tidak datang kepada kaum Nabi Nuh, 'Ad, Tsamud dan kaum Nabi Lut kecuali seorang rasul saja. Namun ketika mereka kafir terhadap rasul tersebut, maka pada hakikatnya mereka telah kafir kepada semua rasul. Orang Yahudi yang mengaku beriman dengan Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang Nasrani yang mengaku beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, kalau mereka kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kedatangan beliau, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Adapun kalau kenabian seseorang masih diperselisihkan, seperti Khadir, maka ada orang yang mengatakan beliau adalah nabi, dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah wali dan bukan nabi.